الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد pembahasan pada kitab shalah masih berkaitan dengan faidah hadis dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pembahasan sampai kepada lafaz hadis qala thumma sajid hatta tatma'inna sajidan thumma irfa. Sumasjid, kemudian bersujudlah engkau hatta tatma'inna sajidan, hingga dirimu dalam sujud tersebut tenang. Sumarfa, setelah dalam sujud itu posisi tenang, kemudian angkatlah tubuhmu, yaitu tegak. Kalimat sumasjid hatta tatma'inna sajidan tumarfa, yakni minas sujud ilal julus hatta ta'tadila jalisan, yaitu posisi dari sujud ilal julus menuju ke duduk, duduk di antara dua sujud, hatta ta'tadila jalisan, sampai duduk benar-benar tegak. Hadza ruknun min arkanis shalah. Ini merupakan satu dari rukun-rukun shalah. Kalau rafa'a raf'an yasiran, apabila seseorang itu tegaknya tegak yang tidak benar-benar tegak, thumma sajada lam tasihha shalatuhu. Lam tasihha shalatuhu. Apabila kemudian dia tegaknya itu tidak benar-benar tegak, kemudian setelah itu dia langsung sujud, maka sholatnya tidak dinyatakan sah. Artinya, seseorang ketika sujud, kemudian bangkit dari sujud, hendaknya ia duduk dalam keadaan benar-benar tegak badannya. Jangan sampai posisi badan belum tegak, posisi badan belum tegak, tapi dia sudah mengarah ke untuk sujud kembali. Maka yang demikian ini dinyatakan tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ini termasuk satu rukun dari rukun-rukun sholat. Qala dalla budda ayyatadila jalisan, bahkan harus yaitu duduk benar-benar tegak. Ya, duduk benar-benar tegak. Wa yatma'inna jalisan, kemudian duduknya pun dengan tenang. Ya, tidak sekedar tegak, tetapi tegak sampai tenang. Artinya ketika dia membaca doa antara dua sujud, ya, doa itu benar-benar selesai, baru kemudian setelah itu dia sujud kembali, sujud untuk yang kedua. Qala wa tarji'u a'da'ahu. Wa tarji'u a'da'ahu ila amkanatiha. Kemudian engkau kembali, meletakkan anggota-anggota sujud tersebut ke tempat-tempatnya. Thumma ba'da dzalika yasjudu sajadatan tsaniyah. Kemudian ya, bersujud dalam sujud yang kedua. Jadi mengembalikan anggota-anggota tubuh seperti kening dan hidung, kemudian tangan, telapak tangan dalam hal ini, kemudian lutut, kemudian benar-benar mengembalikan posisi pada posisi semula, bukan seperti posisi akan sujud. Kalau seseorang sujudnya, bangkit dari sujudnya tidak sempurna, maka tangan itu, ya, dia akan kembali untuk meletakkan, atau tangan, telapak tangan akan kembali diletakkan di tempat tempat dia sujud. Nah, ini yang demikian tidak menjadikan, ya, ayyatabila jalisan, tidak benar-benar sujud. Kemudian selain ayyatabila jalisan, orang yang duduk benar-benar tegak duduknya, juga yatma'inna jalisan, duduknya dalam keadaan tenang, duduk dalam keadaan tuma'nina, ya, duduk dalam keadaan tuma'nina. Qala tumasjud, kemudian bersujudlah. As-sajadatu tsaniyah, yaitu sujud untuk yang kedua. Hatta tatma'inna sajidan, sampai kemudian ia benar-benar sujud dengan tuma'nina. Benar-benar sujud dalam keadaan tuma'nina. Al-anka matlabu rak'atan kamilatan biqiyamiha wa ruku'iha wa sajadati wa sajadataihima wa sajadataiha wa safaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasfan kamilan fi kulli ma yaf'alu fiha wa amara wa amartu bi tuma'ninati fi kulli fi'l. Maka sekarang tamat sudah, ya, berakhir atau selesai sudah bagi dia, maksudnya orang yang dilatih atau orang yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat rakaatan kamilatan, satu rakaat sempurna. Satu rakaat sudah sempurna. Dari mulai apa? Satu rakaat sempurna itu diqiyami, dengan berdirinya. Ya, cara berdirinya bagaimana? Dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang oleh Nabi disuruh ulang lagi sholatnya. Wa ruku'iha, demikian juga cara rukuknya diajari oleh Nabi kepada laki-laki tersebut. Wa sajadataiha, ya, kemudian dua sujudnya pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tata cara sholat itu kamilan, secara sempurna. Ya. Dalam fikul lima yaf'aluhu fiha, dalam setiap gerakan daripada sholat tersebut. Wa amarahu bituma'ninat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pula kepada laki-laki tersebut untuk menunaikan setiap gerakan fikulli fi'l, ya, fikulli fi'li, di dalam setiap gerakannya tuma'nina, dalam keadaan tenang. Tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa, tidak kemudian cepat-cepat, ya, untuk menunaikan satu gerakan dari gerakan ke dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Qala thumma qala lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, "Ithal dzalika fi salatika kulliha." Kerjakan yang demikian itu di dalam salatmu pada rakaat-rakaat selanjutnya. Kulliha maksudnya pada tiap-tiap rakaat. Ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh salat, contoh yang benar di dalam salat, yaitu satu rakaat. Adapun rakaat-rakaat berikutnya sama. Ya, artinya harus dikerjakan sebagaimana yang diajarkan pada satu rakaat tersebut. Wahya ablaghu ta'lim wa ahsan, dan itu adalah sebaik-baik pembelajaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut. Qala fa hadzal haditsu haditsun azimun, maka di dalam hadis ini terkandung satu peristiwa yang sangat besar atau sangat besar nilainya, Ya, fihi sifatus salat. Di dalam hadis tersebut, ya, terdapat sifatus salat, tata cara, kaifiat salat yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung pada laki-laki tersebut. Kama 'allamaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi telah mengajarkannya. Fi qaddati masail, dan di dalam hadis tersebut terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, wa hiya minal masail 'azimah. Masalah yang pertama di dalam hadis tersebut terkandung al-masail, yaitu perkara-perkara yang sangat besar. Ya. Sangat besar nilainya. Annal haditsa fihi ta'lim. Ya. Ta'lim al-jahil. Bahwasanya di dalam hadis itu terkandung pengajaran ta'lim al-jahil, yakni pembelajaran kepada orang yang jahil, orang yang belum mengerti. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasqut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam an hadzal rajul, terhadap laki-laki yang salah di dalam menunaikan salat. Ya. Wa yatrukuhu 'ala jahli, dan kemudian Nabi tidak membiarkannya. Tidak membiarkan laki-laki tersebut, ya, terkungkung di dalam kejahilannya. Ya, tidak membiarkan terkungkung dalam kejahilannya. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur yang tidak akan membiarkan sahabatnya itu melakukan kesalahan. Maka diamnya Nabi itu akan menjadi hukum. Paham? Diamnya Nabi akan menjadi hukum. Kenapa? Karena Nabi tidak akan pernah membiarkan sahabat itu melakukan kesalahan. Nabi tidak diam, tidak kemudian membiarkan sahabat melakukan kesalahan. Pasti ditegur. Kalau ada sahabat yang melakukan kesalahan, pasti ditegur. Nah, diamnya Nabi, berarti diamnya Nabi, artinya tanda setujunya Nabi. Nah, kalau yang melakukan sholat ini dibiarkan, Nabi-Nya diam, berarti sholatnya seperti itu benar. Tapi karena Nabi kemudian menegur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur kepada laki-laki itu, berarti memang salah. Ya, tata cara salatnya. Seperti ada kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh, beliau salam, kemudian ada seorang laki-laki berdiri. Setelah salam itu langsung berdiri menunaikan salat dua rakaat. Oleh Nabi ditegur? Tidak ditegur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa terhadap laki-laki itu? Diam. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya menyetujui apa yang dilakukan oleh laki-laki itu setelah dalam salat subuhnya, kemudian dia bangkit untuk menunaikan salat dua rakaat sebelum subuh, salat sunnah dua rakaat sebelum subuh yang dia belum melakukannya. Dia bangkit untuk dua rakaat itu, kemudian Nabi diam. Artinya apa? Itu menjadi hukum bahwasanya yang seperti itu dibolehkan. Ya. Artinya dibolehkan. Kalau kita melakukannya, boleh. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki itu didiamkan. Ini Nabi setuju. Nah, setujunya Nabi disebut takrir, ini menjadi hukum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang setelah azan maghrib melakukan salat dua rakaat. Nabi tidak melakukannya, tapi mendiamkannya. Maka diamnya Nabi menjadi hukum. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasqut an hadzal rajul wa yatruk 'ala jahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diam. Ya, tidaklah diam terhadap laki-laki yang melakukan kesalahan di dalam salat tersebut, dan tidak membiarkannya di dalam kejahilan. Ya. Jadi ini perlu kita ketahui. Ini yang disebut takrir. diamnya Nabi disebut takrir. Ya. Jadi sumber hukum dari sunnah itu apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi atau diucapkan oleh Nabi, dan apa yang didiamkan oleh Nabi. Yang didiamkan ini yang disebut dengan takrir. Ada qaul, ada fi'il, ada takrir. Ya. Ada fi'il, perbuatan Nabi, ada qaul, perkataan Nabi, ada takrir, diamnya Nabi. Nah, para ulama nanti akan membahas mana kuat mana qaul dengan fi'il. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan setelah salat Jumat, bila salatnya di masjid, salatnya 4 rakaat. Itu qaul, ucapan Nabi. Kemudian fi'ilnya Nabi, perbuatannya Nabi. Nabi pulang ke rumah, salat ba'da Jumat, ba'da salat Jumat itu beliau mengerjakannya di rumah 2 rakaat. Mana yang kuat antara ucapan dengan perkataan? Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala membuat fatwa, beliau menyatakan apabila memang sholatnya di masjid, ya tak apa, sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mengerjakan sholat sunnah ba'da sholat Jumatnya di rumah, maka sholatnya 2 rakaat. Mengikuti apa? Fi'il Nabi, perbuatan Nabi. Kalau di masjidnya, salat di masjidnya 4 rakaat, mengikuti kaulnya Nabi. Kalau dimana yusalli salatan ghaira mujazi'ah fala yajuzu liman ra'a shakhsun yusii'u fi salatihi wa yukhillu biha ay yasqut. Dari mana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan laki-laki tersebut dan diam, ya, tidak mendiamkannya, maka dilihat bahwasanya laki-laki itu melakukan salat yang salatnya tidak benar. Maka tidak boleh seseorang melihat, ya, seseorang yang melakukan kesalahan di dalam sholatnya, ya yukhillu biha, kemudian dia membiarkannya. Ayas kuta. Kemudian mendiamkan. Membiarkan dan mendiamkan. Balla buddha yu'allimuhu ayu'allimahu. Bahkan harus dia mengajarinya. Bahwa, ya, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusahhiha khata'ahu. Kemudian ia membenarkan apa yang dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan oleh orang yang salat tersebut. Ya. Jadi demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana menunaikan al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar, yaitu berusaha untuk meluruskan sesuatu yang salah dan kemudian berusaha untuk tidak diam melihat sesuatu yang salah. Ya, tentunya, ya, apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka untuk menjaga, ya, umatnya dari kekeliruan, dari kesalahan yang kesalahan tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena kesalahan tersebut bisa membatalkan sholatnya. Tidak menjadikan sholatnya itu sah. Walaat al-mas'alatu taniyah, masalah yang kedua fil hadithi dalilun ala husni tahlimihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah yang kedua dari hadith ini menunjukkan adanya dalil betapa bagusnya. Ya, betapa bagusnya cara pengajaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus tahlim, cara mengajari yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. innahu sawwata dzalika ar-rajul ila al-'ilm. Karena sungguhnya laki-laki itu sebenarnya sawwaka, begitu antusias. Ya, sawwaka itu artinya rindu. Ya. Sebenarnya artinya rindu, saya terjemahkan antusias. Karena laki-laki itu sebenarnya antusias untuk mendapatkan ilmu. Ya. Antusias sekali terhadap ilmu. Dari mana kita tahu innahu haitsu innahu raddadahu marrah ba'da marrah. Itu bisa dilihat ketika laki-laki itu disuruh mengulang-ulang terus sholatnya. Ya. Disuruh lagi sholat, salah. Suruh lagi sholat, ulangi lagi sholatnya. Diulangi lagi sholatnya. Waqala lahu, kemudian Nabi SAW menyatakan, salli, innaka lam tusalli. Sholatlah engkau, karena sesungguhnya engkau belum menunaikan sholat. Ulangi sholat lagi, karena sesungguhnya engkau belum menunaikan sholat. Hatta istata hadha ar-rajul ila ta'lim. Sehingga kemudian laki-laki itu bertanya, kalau begitu ajari saya. Ini menunjukkan apa? Ishtah. Keinginannya, antusiasmenya. Ya, betapa antusias dia ingin untuk mendapatkan yang seperti apa yang benar itu. Nah, antusias laki-laki ini ya, bisa dilihat. Dikatakan oleh laki-laki itu untuk menunjukkan betapa antusiasnya ingin belajar sholat, laki-laki itu mengatakan, wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyyan la uhsinu ghayra hadha fa u'allimani dan demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak sebagai seorang nabi, ya, maka tidak ada yang baik selain daripada ini. Ya. Maka ajarilah aku. Fa'allimani, maka ajarilah aku. Fa'inda zalika allamahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka atas permintaan dari laki-laki itu, maka Nabi pun mengajarinya. Ya. Nah, kalimat ya, kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat laki-laki itu, hajarilah aku, ya, itu menunjukkan betapa ingin sekali mendapatkan kebenaran, ingin sekali mendapatkan pelajaran sholat yang benar. Jazalahu ta'lim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya dengan cara yang ringkas. Dari mana kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari laki-laki itu secara ringkas? Diajarinya satu rakaat, yang satu rakaat ini nanti kamu kerjakan rakaat-rakaat berikutnya seperti ini. Itu menunjukkan ringkas. Tidak diajari setiap rakaat, rakaat keduanya begini, rakaat ketiganya begini, rakaat keempatnya begini, padahal sama semuanya. Nah, itu tidak bijak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya dengan ringkas, padat, jelas, sehingga laki-laki itu merasa mendapat pelajaran yang sebaik-baiknya. Ada maksud saya ini? Ada maksud isa ini? Tidak. Baik, kita di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.